Lukas pasal 20 le. Ban mandum urung yang na lam tempat sidang nyan jidong dan Isa laju jiba uke Pilatus. Nibak tempat nyan, awak nyan laju jipepon tuduh gop nyan. Awak nyan jipegah lagi nyo. Kamu teme urung nyo tengah jipesisat rakyat. Urung nyo jipesuna rakyat, mangat rakyat bek jiba ye cukek ubak kaisar. Sabab jipegah jinyan nake sidro raja. Dan Pilatus laju jitanyong ubak Isa. Pukuh betoi, gata raja urang Yahudi. Gejawab le Isa. Lagi nyankuh ken gata. Dan laju jipegah le Pilatus ubak imum-imum ule ngon urang rame nyang na disinan. Hana lon teme sapupi, punyang kaji pebut salah le urangnyo, sampo haruh ulun hukum. Tema awaknya laju jipaksa. Dengan menebut yang jiperno, urangnyo kaji pesuna urang bansa boh Judea. Pon-pon tak di Galilea dan watenyo katruk kena. Wateji dengo hanya le Pilatus laju ji tanyong. Pukuh urangnyo urang Galilea. Oh kaluh te berite bahwa Isa asaiji dimiup kekuasaan Herodes. Pilatus laju ji kirim Isa ubak Herodes. Nyang yo watenyan na tema di Yerusalem. Herodes galak lumpahna wateji nging Isa. Sabab katrip tak ji dengo ke hai gop nyan dan mehut tak kena ji kalon gop nyan. Ji nyan tak ji muharap mangat hasil ji kalon Isa gepubut but yang ajaib. Sabab nyan ke Herodes jai tak ji temanyong ubak gop nyan. Tema Isa sagai-sagai hana getim jawab. Imum-imum ule dan gure-gure agama pih na mehadap disinan. Dan ji tuduh Isa dengan temuduh yang berat-berat. Herodes dan sipai-sipai ji ejek ngon ji hina Isa. Laju ji pengui bak gop nyan pakaian kerajun. Oh leh nyan ji kirim ke lai gop nyan ubak Pilatus. Bak uro nyan cit tema Herodes ngon Pilatus. Nyang yoh awai ji memusuh. Oh leh nyan kaget lom tema. Pilatus laju ji pesapat bubena imum-imum ule. Bubena pemimpin dan rakyat. Laju ji pegah ubak awak nyan. Gatanyo katawa urungnyo ubak ulun. Dan gata pegah jihnyo ka ji pesisat rakyat ba. Jinonyo dike gata urungnyo ka ulun pereksa. Tema hana ulun teme mubacut pi but nyang juhud nyang ka ji pebut le urungnyo. Herodes pi menancit pendapat ji. Sabab jih nyan ka ji kirim lom tema isanyo ubak kamu. Urungnyo hana ji pebut mubacut pih yang patut jihnyo tuhukum mati. Le sabab nyan ulun senut urungnyo. Oh le nyan ulun peluh. Bak tip-tip tekap wate perayaan Paskah, Pilatus haruh ji peluh sidro urung hukuman ke rakyat. Ban mandum urung yang na megumpui di sinan laju jiku. Poh mate urungnya, peluh laju Barabas ke kamu. Barabas ji petamong lam gelap, sabab jihnyan kaji pubut salah, ngoncara ji pubut berontak, yang terjadi lam banda dan sabab ji poh mate urung lain. Pilatus ji timpuluh Isa, sabab nyan ke, ji pegah si gotuk bak urung ramenyan. Tema awak nyan laju jiku. Salib laju jihnyan, salib laju jihnyan. Dan ke nyan ke lego ji, Pilatus ji pegah bak awak nyan. Tema pu salah gop nyan. Ulun hana lun teme mubacut pi, pu but nyang ka salah jipubut. Dan yang patut gop nyanyo, haruh tu hukum ngon hukuman mati. Ulun tema ulun senet gop nyan, dan ulun nyan laju ulun puluh. Tema di urung rame nyan, hana putuh jiku, habis sinega mangat Isa buta salib. Dan akeji, su urung nyang-nyang ku nyan muhasi. Dan Pilatus, laju ji perut hukuman mati atuh Isa sesuai ngon yang ji lake le urung ramenyan. Dan laju ji puluh urung yang awaknyan lake. Nakeh yang ji petamong lam gelap sabab ka ji pubut but yang salah ngon cara ji puna berontak dan ji poh mati urung lain. Oh lehnyan Isa laju ji jok ba urung ramenyan ke ji pubut ban galak droji. Tema Isa pih laju ji ba le awaknyan. Bak tengah rot awaknya laju merempok ngon Simon. Yang asai jih ni bak kirene. Yang tengah ji tamong lam banda. Awaknya laju ji drop Simon nyan. laju jipaksa urengnyan, mangat jigulam kaya salibnyan dilikut Isa. Jai tat-tat ureng yang setot dilikut Isa. Lam kawan urengnyan, nacit ureng inong. Ureng-ureng inongnyan, jipumo sira jipu bae Isa. Tema Isa laju ge paling uba awaknyan, sira ge pegah. Hei ureng-ureng inong Yerusalem, bek ke gata puma ulun, gata puma kedro gata kedro, dan ane-ane gata. Sahabat tema teka wateji, manusia jipega, mauntung tatat ureng inong yang hantom na mume, hantom na jime anu dan hantom na dipumam sinya. Watenyan ke manusia tema jipega ubak gunung-gunung. Hei gunung, rot ke atuh kamu, dan ubak bukit-bukit jipega. Hei bukit-bukit, sebaikuh kamu, sebab menyokebak kaya yang mantong udit. Manusia dipebut lagenya, peteman yang tema dipebut leawaknya, kebak kaya yang kamati. Na tema dua dro ureng lain, mandum dua dro nyan ureng jehud, yang jiba leawaknya, ketuh hukum mate mesigo ngon Isa. Oh wate truh ubak tempat yang jiboh nan buket bru ule, awaknya laju ji salib Isa. Mesigo ngon mandua dro ureng jehud nyan. Sidro belahunen dan sidro tu belahui Isa. Isa laju geme doa. Ya Bapa, neba ampun ke awaknya. Awaknya hanya ditepupu yang dipubut. Kekayaan Isa laju ji bagi-bagi lam kawan awaknya ngon cara ji undi. Ureng rame ji dong di sinan, sira menonton tengah pemimpin-pemimpin Yahudi jihina Isa, sira jipegah. Jihnyo ka jipu selamat ureng lain. Cuba keh jino jipu selamat dro jikudro. Menyo jihnyan betoi-betoi raja yang ba selamat yang gipilih lepotu Allah. Sidadu-sidadu yang kawai gop nyan pih jihina Isa. Awaknya jijak ubak gopnyan sira jiba i anggo masam. Sira jijo i anggonyan jipegah lagenyo. Menyugata bit-bit raja urung Yahudi. Cua peselamat dro gata. Nibak paling atuh kaya salib isanyan na tertulih lagenyo. Nyo ke raja urung Yahudi. Sidro urung jihut yang tersalib mesajan ngon isanyan pih jihina gopnyan. Jipegah le urung jihut yang tergantung bak kaya salibnyan. Dronokon raja yang peselamat umat manusia, ngon sebabnya cuba keh peselamat dro gata mesajan ngon kamu. Tema le ureng jehud yang sidro tu laju ji sengah rakan jihnyan siraji pegah lagenyo. Pekeh gata natung maket ubak potu Allah gata saban lagi jihnyan tah hukum mati. Tuma hukuman getanyau manduanyau kebiet kapah ngan buat yang tak kubuat. Tuma diurungnyan membacut pihan asalah. Ohlehnyan laju jipegah le urungnyan. Isa ingat ku ulun wateh draunuh tuka sebagai raja. Percaya ke? Ken Isa ubah urungnyan. Uronyo gata nama sajan ngan ulun lam serga. Kira-kira poh 12 cot uro timang, mata urohana mecahya, dan bansa boh nangronyan, kahabeh seput sampo poh le seput. Ija tutup tingkap yang na megantung lambait Tuhan, bekah dua. Dan olehnyan, Isa laju gedompik ngonsu yang mentega. Bapak, lam jaro drane, ulon serah. Dro ulun. Oh kaluh gepegah lagi nyan, gop nyan pih meninggai donya. Wate jinging lepang pasukan pu yang terjadi, laju ji pujo Allah dan laju ji kun. Kubithat urungnya hana musalah. Urung rame yang najijak kenan, kejijak menonton, nacit jinging pu yang kata terjadi. Awak nyan ban mandum jiwo ngon hate telah tat. Dan ban mandum rakan Isa, menancit dengan ureng-ureng inong yang setot gopnyan, nibak Galilea, jidong jioh-jioh, dan jikalon ban mandum pu nyangka terjadinyan. Nasidro ureng, nanjih Yusuf. urengnyan asai jih ni bak banda Arimatea yang jitamong lam nangro Yudea. Urengnyo sidro ureng get ate dan jihormat legop. Dan urengnyo tengoh jipreh-preh pajan potu Allah gepepun perintah sebagai raja. Bahpih urengnyo anggota mahkamah agama gepnyan hana si tujungon keputusan dan tindakan yang kaji cok le mahkamahnyan. Yusufnyo jijak menghadap laju ubak Pilatus. Mangajit mayat Isa jibri kege. Olehnyan le Yusufnyan laju jipetron mayat Isa yang mantong megantung bak kaya salib. Dan laju jibalut ngon ija linen sibago ija kapan. Olehnyan mayat Isanyan laju jipetamong lam kubu yang kaluh jipeget lam guha bate. Kubunyan hantomna lom tepeguna. Uronyan nakeh uro Jumaat dan uro Sabat rap tepepun. Ureng-ureng inong yang jejak mesigongon Isa nibak Galilea jisetot laju Yusuf dan jikalon pat kubu Isanyan. Menancit jinging le awaknyan pakriban mayat Isa jikebah lam kubunyan. Olehnyan awaknyan laju jiwo dan jipesiap laju mebago ureh dan minyak mangat be kejiboh minyak bak mayat Isa. Bak uro Sabat awaknyan laju jipioh jimubut sibago jitaat ke hukum agama.